marfu'a naw mansuba naw murakkaba wa in rafa'ta awwalan la tansiba wa mufradan na'tan limabaliyin yali faftah awin siban awirfa' ta'dili wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabni wansib wa awir la tabni wansibhu awirf aqsidi wa a'tila ma'hamdati istifhami wal atfu illam tatakarrar lahkuma lahu bima linna'ti zil faslin tama wa a'tila ma'hamdati istifhami ma tastahiqqu duna listifhami wa sya'a fi dal babi isqatul khabar idal muradu ma'suqutihi zuhar. Qala musannif rahimahullah ta'ala la alati lana fil jins amala inaj alila fi nakirah mufradatan ja'at ka mukarrah fansibiha mudafan aw mudari'ah wa ba'da dhakar khobaruku rafi'ah wa rakibi mufrada fatihan ka la hawla wa la quwata wa thanij ala marfu'an aw mansubun aw marfu'an aw mansubun marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba wa mufradan na'tan lima bijiyin li faftah aw insiban aw irfa' ta'dili wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabni wa ansibu aw raf aqsidi wa atfu in lam tatakarra lahkum lahu bima li na'ti dil faslin tama wa atila maham tati sifami ma tastahiqu dunal istifami wa syafid al-babi isqatul khobar idal muradu ma'suqutihi zuhar. Silakan kalau ada yang masih belum paham, belum jelas ditanyakan. Ya Romnya jelaskan dari awal sampai terakhir pembahasan. La ala allati li nasil jinsi amala inna ja'ali la fi nakira mufradatan ja'at kam au mukarrara yang jelas. Fansib biha mudhafan au mudhari'ah wa ba'da dzaka al khabara kur rafi'ah yang juga sudah kita lewatkan. Wa rakibil mufrada fatihan ka la haula wa la quwata wa sani ja'ala marfu'an wa mansuban wa murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba. Jelas juga ya Romnya. Wa mufrada na'tan limabni nyali faftah awin siban awir fa'ta adili. Sudah kita lewatkan. Ada dua sisi. I'rab pada mufrada dan na'tan. Wa ghaira ma yali wa ghaira al-mufradi la tabni wa ansibhu awir faqsidi. Ini jelas. Wa a'tila ma hamzati istifhami ma tasahiqu duna listifhami. Ini pun jelas. A'ta memiliki dua maf'ul. Yang pertama la. Yang kedua ma. Kemudian wa sya'a fi dhal bab isqatul khabar idza al muradu ma suqutihi dhahar. Ini pun insyaallah jelas. Ya. Jadi pembahasan tentang la annafil al jinsi sudah selesai. Silakan antum simpulkan ya. Ya. Bagaimana amalannya? Inna untuk merujuk sebentar Hasan, amalannya inna bagaimana? La annafiyah lil jinsi ta'mal amala inna ya. Bisyurutin sit ya. Kemudian apa Hasan? Mau ditambahkan rinciannya apa saja syarat-syaratnya, masih ingat? Ya, agarlah datang untuk nafi bukan untuk sekitar tauki terus. Ya, kemudian penafiannya lil jins. Ya, ketiga. Ya, kamil sempurnakan. Asalis Usman. Asalis, asyarat asalis fi amali la amala inna. An la yusol bainaha wa baina ismiha li fasil. Terus arabi' an la antakuna an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Kemudian al-khamis yang kelima, fadlu

famnu'ahu hina yasabil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kada idha malfi'lu kana al-khabara wa qustasi malu munhasira wa kana musadan li dhilam ibtida wa lazimi sadri kamal li munjida wa nahu ini dirhamun wa li watar muldazamun fihi taqaddumul khabar kada idha ada alaihi mudmaru imma bi'anhu mubinan yukhbaru kada idha ada alaihi mudmaru imma bi'anhu mubinan yukhbaru kada idha yastautibu tafsiru ka inaman alimtahu nasira wa khabaral maksuri qaddim abada kamalana illa tiba wa ahmada wa atfu ma yu'ala mujahidun kama takulu zaidun ba'dama indakuma wa fi jawabi kaifai zaidun kullani fa zaidun isu'ni anhu ilif wa ba'da lawla ghaliban hadful khabar hadmun wa fi nafsi yamin dastakor ba'da wawin hayat mafumu ma kamit di kullu so'ani nama sona wa qabla halim la yakunu khabaru aliladhi khabaru qad utmiro wa darbil abda musyan wa tam tabiya haqqa manutan bilihkan wa akbaru fitna yabi aktaro an wahidin kahum saratun syu'ara karena kau kan orang bertanya soal kabar dan sibuk kakana Sayyidan Umar kakana Abdullah bata adha asbah amsal sawar lai sazala bari hafati awak kau hazar bari sibih nafin awu nafin mutba wamit lu kan ada memasukkan lima kaafi madum tamu di masuk madum tamu si bandir hama wakai rumah di mitau kau dah mila ingkar no kau ramai ingkar no kau mati minusto mila wakai jamia atau asal kabar aji sakul nusab kau dah mahatul kata kasabu kabarin mana fiya wajib ya matlu watan la talia waman usabi kabarin lai sasufi ya tuh tamam min abiraf inyak tafi wamasi wau nakisun wanak sufi bati ala izazala dayaman kufi wa la yalil amila ma'amul khabar illa idha dorfan atau wa harfajar amud murasyani ismanin yuwa qawmin muhimu mastabana annahum tana waqad uzaru kana fi haswin kama kana aswahain wa man taqaddama wa yahdifunaha wa ibkuna al-khabar wa ba'dain walau kathiran da syahra wa ba'da'an ta'widu ma'an hartukim kamitli amma anta baran faqtarif wa min mudari'in liya kana munjazim tuhdafuna wa hasfun maltuzim imala lai sa'umilat ma'aduna imma abaqanna fi wa tartibin zukin wa sabaqa harfi jar au dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama wa rafa'a ma'tufin bilakin aw bi bal mimma di masubin bi mal sam haitsu hal wa ba'da ma wa laysa jaral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar fin nakiratu umilat kalaysa la wa qad tayla ta wa indal amala wa ma lila ta fi siwa hin amal wa hadfu dirrafi wa syawal aqsu qal ka kana ka dawa asala kin nadar ghairu mudari li hadain khabara kaunu bi dunyan ba'da asana zul wa kad amru fihi kisa wa ka'asa haru walakin ju ila khabar wa hatman bihan mutasila wal zamuk lau laqan mitla haru wa ba'da awsyaka intifa'an nazura wa istamalu mudharian li awsyaka wa kada lau ghair wa zadu musyika wa ba'da asak lau laqa awsyaka wa jari kinan bihan ya falan tanin fukit wa jari dan asawir fa'amud mara biya idhas mun qablaha qad dhukira wa jari dan asawir fa'amud mara biya idhas mun qablaha qad dhukira wal fathah wal kasrajis fisi ini minnah wa asaitu antika al fathih zukin inna anna laita lakinna la'alka anna aksumalika namin amalka anna zaydan alimun bi anni kufun walakinna abnahu dhudhigni wa ra'idha tartiba illa fil ladhi kalaita fi awuna ghairal badi wa hamza inna ftahli sati masdani masadda wa fi siwa dha kaksiri kaksir fi ibtila wa fi badi sila wa haithu inna liyamin wa qila wa hiyat wa hukiyat bil qawli wa halat mahal halin kasurtu wa inni idhu amal wa kasaru mi ba'li fi'lin ulliqo billami ka'alam innahu ladhu tuqo ba'da idza fujadin wa qasam ila la ba'da wa jahin rumi ma'til wa fal jaza wa ya taridu fi na khair ko inna ahmadu wa ba'da dha fil kasir tahabul khabar la mubtida innahu inni la wazar wa la yalidu la maqad mu fiha wa la min al fa'li ma qad ya qad yaliya ma qad kaina dala qasam ala idza mustahwida wa tashabul wasita ma'mul khabar wal fasl asma halla qabla al khabar wa asma bi dhurufi mubtilu imala wa qad baqa al amal wa jaizu rafuka ma'tufan ala mansubina ba'da an tastakmila aw hukit bil qawli halat mahal hal kasurtu fakinna faqal al-amalu wa talzamul lam idha ma tuhmalu roba masuk yang hain pada mana tikun aradahu mu'tamila wal fi'lu lam yakun asya falatul fi ghaliban binti musala wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasifu mumtani wal ahsul fasul biqad awun al fis fal ahsul fasul biqad awun al fis wa qalilun dikru wa khufat ka'anna idhan fanuwi mansubuha wa tabidan aidan ruwi amala inna ja'alna fi nakira mufradan jawab bukara rafan sibiya mudhafan au mudhariyah wa ba'da dhaka al-khabarat kurrafiyah wa raqibil mufrada fatihan kala hawla wa la quwata wa sari ja'ala marfuwan au masuwan au murakaba wa inna fa'ta awalan la tansiba wa ghayr roma yali wa ghayr al-mufradi fansiba wirfa awin sib farsiba wirfa au farfa fansiba wirfa ha? Ora wa ghayr surung wa ghayr roma yali apa? Mufrodan na'atan lima bininya li farfa awin siban awifta fafta awin siban awirfa ta'adi li wa ghayro mayali wa ghayro mufrodi farfa awin si la tabni wan sibu awir rofak awir rofak sidi wal atfi ilam takarrar lahkuma lahu bima li na'ti dil faslin tama bima lahu li na'ti dil faslin tama